Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, masih dalam wasiat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, 18 wasiat yang beliau sampaikan, yang ke-11 beliau katakan wala tashabanna al-fajir wa ta'allama fujurahu, dan jangan kamu berteman dengan orang fajir karena kamu akan belajar kefajiran darinya. Nah, kata secara umum, dengan siapa kamu berteman, teman dekatmu itu siapa, darinya kamu akan tertular sifat-sifatnya dan akhlaknya. Oleh karena itu dikatakan as-sahibu sahib, teman itu, sahabat itu sahib, menarik. Artinya menarik, menarik kamu kepada dia untuk meniru apa yang ada pada dirinya. Kalau dia khair, ya menarik kamu dalam khair, kamu akan meniru kebaikan-kebaikannya, tertular padamu. Kalau dia jelek, syar, ya kamu akan tertulari kejelekan-kejelekannya. Nah, wa'tazil aduwaka, yang ke-12 kata Umar, jauhi musuhmu. Ini jangan kamu dekati dan jangan kamu cari. Musuh bukan untuk dicari. Tapi jika memang bertemu, ya jangan mundur kalau itu musuh kufar atau dalam peperangan misalnya. Bukan untuk dicari. Tapi kalau memang harus dan tidak ada pilihan lain, bertemu dan bertatap muka dengan musuh itu, apa boleh buat? Wala tazil, seperti yang beliau wasiatkan, hindari, jauhi musuhmu, agar kamu pula selamat dari kejahatannya, dari permusuhannya. Kamu tidak tersibukkan dengan segala permusuhan dan makarnya. Qala wahdhar sadiqaka illal amin wala amina illa man khasyiyallah. Takuti atau berhati-hatilah dari temanmu sendiri, sadiq, kecuali kalau itu amin, orang yang amanat, terpercaya dan baik. Dan tidak ada orang yang amin, tidak ada orang yang amanat, kecuali yang dia takut kepada Allah. Tampaknya ini satu jumlah, wahdhar sadiqaka illal amin wala amin illa man khasyiyallah. Tapi kalau dijadikan satu jumlah, memang bersambung seperti satu konteks begitu. Namun jika dijadikan satu jumlah, ya nanti wasiat Umar jadinya 17. Sementara Sa'id bin Musayyib rahimahullah di depan mengatakan ada 18 wasiat Umar. Maka mau tidak mau ini dipecah. Wahdhar shodiqaka illal amin, ini satu wasiat. Wala amin illa man khasyallah, itu wasiat lain. Itu yang ke-13, wala amin itu yang ke-14. Ala kulli hal, dalam wasiat ini beliau mengingatkan untuk seorang muslim itu waspada justru dari temannya sendiri yang ada sodakoh, ada pertemanan, ada kedekatan dengannya. Karena layaknya pertemanan kan ada kedekatan sehingga dia tahu urusan kamu luar dalam. Apalagi kalau lama, tahu rincian dan detailnya kamu. Kesana kemari ini itu min ila, dia tahu dari dan sampai mana. Jadi karena kedekatan yang semacam ini kamu mesti hati-hati. Illal amin, kecuali kalau memang kamu tahu persis dia orangnya amanat dan itu terbukti. Amin ini perlu bukti dalam keseharian, ini teruji dalam sekian kasus, sekian kali masalah, temanmu ini amin. Rahasia kamu amanat, di tangan dia aman, dia bisa dipercaya, gak bongkar-bongkar, gak buka-buka apa yang itu menjadi rahasia kamu. Amin. Karena kalau tidak, akan berbalik jadi bumerang teman kamu ini, bahkan na'udzubillah melebihi musuhmu, akan berbalik melebihi musuhmu. Dan itu secara umum. Makanya bahkan dalam masalah yang sangat-sangat dekat dan sangat-sangat rahasia, orang dituntut untuk amin. Seperti suami istri harus masing-masing amin. Ar-rajul amin ala zaujati wal mar'ah amina ala zaujiha. Ini amanat, yang itu juga amanat. Kalau itu ada, seperti yang Umar katakan, man khasyallah, kalau dia takut kepada Allah, amin. Ya kalau memang ada kebaikan, ada kelanggengan, Allah takdirkan berlangsung terus itu terjaga rumah tangga, ya dia semakin mencintai, semakin menghormati, menjaga istrinya. Tapi seandainya ada ketidakcocokan, namanya manusia, ada crash sampai berujung firaq, cerai, pisah. Man khasyallah, kalau dia takut kepada Allah, ya dia amanat. Rahasia istrinya, perempuan itu aman di dia. Dia gak akan buka kepada siapapun. Istrinya pun demikian, kalau dia takut kepada Allah, aminah. Rahasia suaminya aman di dia, gak akan dia buka kepada siapapun. Kalaupun dia menikah lagi nanti, gak akan dia buka kepada suami barunya, atau ini laki kepada istri barunya. Gak akan dia buka kepada orang tuanya. Amin. Itu kalau tidak ada kecocokan. Tapi kalau gak ada amanat, ya sudah, bisa-bisan. Begitu ada crash, ketidakcocokan, cerai, firaq, ya sudah, masing-masing bongkar-bongkaran. Memang fulana itu begini, begini, begitu. Dia ini, itu, segala sesuatu yang menjadi urusan dalam yang sangat rahasia, dia bongkar-bongkar. Si perempuan pun sama, ini fulan itu Suamiku dulu itu begini, begini, dia lakukan ini, dia lakukan itu, dia begini, begini, begini. Enggak ada amanatnya. Kalau amanat, dia tutup, dia jaga, kelas. Enggak ada gunanya. Aman rahasia temannya, aman rahasia orang dekatnya. Enggak akan dia buka kepada siapapun. Amin. Nah, orang dekat, sodik, ini yang Umar katakan, hati-hati kamu. Pilih-pilih yang betul-betul amin. Dan amanat erat kaitannya dengan khasyiatullah. Makanya di poin ke-14 Umar katakan, wala amin illa man khasyiatullah. Kalau dia takut kepada Allah, dia jaga amanat. Dia simpan itu. Dia tutup rat-rat. Tapi kalau menipis rasa takutnya kepada Allah, ya sudah. Celaka itu, amanat yang di tangannya akan terbuka dan terbongkar ke sana kemari habis-habisan. Naudzubillah. Makanya kata dinisbatkan kepada Mansur Al-Faqih rahimahullah, ihdhar aduwaka marratan wahdhar sadiqaka alfa marrah. Waspadai musuhmu sekali, waspadai temanmu 1000 kali. Artinya kamu waspada kepada musuh, ya wajar itu musuh. Kalau-kalau dia tiba-tiba nyerang, kalau dalam peperangan misalnya, tiba-tiba tengah malam kamunya gak waspada, terlelap tidur, gak ada yang ronda, gak ada yang jaga, tiba-tiba digerebek musuh, na'udzubillah, bawa senjata lengkap, habis semua. Satu negara, satu kampung. Ini waspada kepada musuhmu, dia musuh kepada kamu, benci. Kapanpun dia mencari-cari waktu untuk bisa menyakiti kamu, mencari kelengahan kamu, makanya kamu waspada kepadanya sekali. Ya karena dia musuh, ma'ruf permusuhannya. Tapi sodiquka, temanmu, 1000 kali kamu harus waspada. Karena sekilas dia menampakkan pertemanan, sekilas yang kamu tahu dia orang dekatmu, ada persahabatan, ada keakraban denganmu, 1000 kali kamu harus waspada dari dia. Karena cenderungnya orang lengah. Oh, teman ini, siapa gak kenal fulan. Orang dekat ana, bersama ana selalu. Kemana ana pergi bersama dia, kemana ana datang bersama dia, kapan, di mana, sahib, sodik. Ini lebih diwaspadai. Fala rubbama inqalaba sadiqu fa kana a'lama bil madarrah, kata Mansur Al-Faqih. Karena bisa jadi temanmu itu berbalik, pertemanan itu jadi permusuhan. Dan kalau sudah jadi musuh, kalau sudah jadi musuh lebih tahu titik kelemahan kamu, di mana dia bisa memadorotkan kamu, dia ngerti. Fulan di sini kelemahannya, fulan di sini titik kelengahan dia, kalau sedang begini, kalau begitu. Karena dia orang dalam, tahu persis kamu, dekat dengan kamu, tahu kelengahan-kelengahan kamu, tahu kelemahan-kelemahan kamu. Kamunya mungkin cerita ini, itu, segala macam, ya dia ngerti akhirnya. Musuh gak akan tahu itu karena gak ada kedekatan dengan kamu, gak ngerti titik-titik kelemahan kamu. Nah, makanya kata Mansur Al-Faqih, 1000 kali kamu harus waspada. Seperti kata Umar, illal amin, kecuali kalau teman kamu itu amanat. Dan betapa sedikitnya mereka yang amin. Dan itu akan tampak saat ada gesekan dengan kamu, ada crash, ada ketidakcocokan, Ya, layaknya tadi contoh suami istri. Kalau lagi saling mencintai, masih saling sayang, menyayangi, ya gak akan ada bongkar-bongkaran. Tapi saat ada crash, bahkan sampai cerai, di situ teruji amanat mereka. Yang takut kepada Allah, amin, ya aman. Walaupun dikorek-korek oleh orang, kalaupun ditanya-tanya bahkan, kenapa kamu cerai? Kenapa fulana? Ada apa dengan fulana? Enggak, bas, insya Allah khair, bas, enggak cocok saja, belum takdirnya. Fulana khairah, orang baik dia, insya Allah soleha, bas, enggak cocok aja. Begitu dia menutupi, amin, aman. Begitu pula si perempuan, aminah. Kenapa kamu sampai dicerai sama fulan? Ada apa fulan itu? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia begini? Korek-korek oleh temannya atau siapa? Bahkan orang tuanya mungkin. Oh enggak, apa sih fulan? Khair dia, baik sebetulnya. Masya Allah. Nah, terus? Yes. Kurang ada kecocokan aja. Belum takdirnya. Insya Allah masing-masing dapat ganti yang lebih baik. Kan enak. Amanat. Tertutup rahasianya, enggak ada yang tahu apa sebabnya. Enggak ada yang ngerti. Dan begitu seharusnya. Nah, begitu pula pertemanan. Amin akan menutupi. Tapi kalau itu tidak amin, ya sudah. Semuanya dia bongkar. Yang semula ini selama berjalan pertemanan gak terbuka. Aman rahasia kamu. Begitu kamu beda sama dia, begitu kamu berselisih, sudah. Akan dibuka kartu kamu. Fulan itu begini begitu. Fulan ini begini begitu. Orang jadi tahu. Jadi selama ini dia menyimpan data, mengumpulkan rahasia temannya, untuk suatu saat akan dia bongkar. Hadamuhu amin. Perbuatan orang yang tipis dan berkurang rasa takutnya kepada Allah. A'udzubillah. Kemudian kata Umar pula yang ke-15, wa takhasya' indal qubur. Dan takutlah kamu di saat di kuburan. Usahakan kamu khusyuk. Ya karena itu semestinya waktu atau tempat untuk kamu tadabur bahwa kamu juga akan mati, mengingat kematian. Dan begitu salaf rahimahumullah. Kalau ada jenazah disebutkan, tidak diketahui mana yang keluarga, mana yang bukan. Itu salaf. Kalau orang belakangan kan enggak. Kamu bisa membedakan mana keluarga korban mayit, mana yang bukan. Dari mana kamu ketahui? Ya jelas. Keluarga korban kamu kelihatan sedihnya. Oh, berarti ini keluarganya. Matanya merah, mungkin masih nangis. Mukanya tembem, sedih. Berarti ini keluarga, entah kakak, entah adik, bapak, apa. Yang bukan keluarganya, guyon. Mungkin dalam perjalanan ke kuburan, dari masjid, atau di kuburannya bahkan ngobrol kanan kiri. Anu, bagaimana kerjaanmu fulan, di mana, kapan kamu pergi, enggak kelihatan kalau dia sedih. Kamu bisa bedakan, ini berarti bukan keluarga korban, karena dia merasa kehilangan. Bukan begitu salaf. Orang enggak akan bisa bedakan ini keluarganya atau bukan, karena semua pada sedih. Takhasya'. Orang pada seakan-akan dia yang kehilangan, seakan-akan itu anaknya, seakan-akan itu bapaknya, saudaranya yang mati. Ya mengingat kematian, dijadikan itu mau'idzah bagi dia, untuk dirinya, tentunya menambah kedekatannya kepada Allah. Nas'alullah min fadlih. Kemudian kata Umar, wa dhilla inda ta'ah. Dan ketika kamu melakukan ketaatan, merendahlah. Karena taat berdiri di atas dua tonggak, ghayatul dzul wa ghayatul hub, puncak kerendahan dan puncak kecintaan. Kamu lakukan itu karena sangat cinta kepada Allah, mengharap ridhonya, dan sekaligus sangat merendah, menghamba kepadanya subhanahu wa ta'ala. Disebut demikian karena kalau itu pelaku dosa, dia merendah wajar, karena sadar dirinya melanggar, sehingga dia takut, dia merendah, merasa bersalah. Itu wajar dia melakukan maksiat, dosa. Nilai itu yang khawatir terkikis dan hilang pada orang yang taat. Seringnya dia bangga diri, dia melakukan ketaatan, amal soleh ini itu. Makanya Allah puji mereka, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan hatinya takut. Bukan orang yang maksiat, tapi mereka orang yang sholat, puasa, sedekah, tapi takut tidak diterima. Dalam keadaan dia taat. Dan begitu seharusnya. Sehingga orang tidak kagum dengan dirinya, tidak ujub, gurur, tidak tertipu dengan dirinya sendiri karena banyak melakukan ketaatan. Merendahlah. Yakini kalau bukan karena taufik dari Allah, kamu pun gak akan bisa melakukan itu ketaatan. Wa'tasim indal ma'siyah. Begitu pula ketika kamu terjatuh dalam maksiat, segeralah kamu kembali kepada Allah, berlindung kepadanya, minta taubat, istighfar, agar terampuni dosa-dosa kamu. Wastashir fi amrika alladhina yakhshawnallah. Dan yang terakhir kata Umar, urusan kamu musyawarahkan dengan orang yang takut kepada Allah. Ya, ini secara umum, baik itu urusan agama kamu ataupun bahkan urusan duniamu. Fa innallaha yaqul, karena Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur, dalam surat Fatir. Allah katakan yang takut dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Sungguh Allah aziz, ghafur. Kalau dia takut kepada Allah, dia tidak akan berikan musyawarah kecuali yang dia tahu itu terbaik bagimu. Ini gak akan mengkhianati kamu. Makanya di dalam riwayat di Adabul Mufrad disebutkan, man asyara ila akhihi ila syai' wa huwa ya'lam annal khair fi ghairihi faqad khanahu. Kalau dia memusyawarahkan atau mengisyaratkan, mengarahkan saudaranya kepada sesuatu, dia diminta pendapat, dia kasih pendapat sementara dia tahu yang lebih baik yang lainnya, maka dengan itu dia teranggap telah berkhianat kepada saudaranya. Ada dua pilihan, A dan B. Kamu ngerti betul, tahu betul yang baik, yang terbaik buat dia, yang B ini. Apapun itu. Tapi dengan segala cara kamu berusaha meyakinkan, yang A ini yang bagus. Wistalah, dengero. Dengarkan ana, terima, lakukan. Kamu ambil yang A, A ini bagus begini. Sementara kamu tahu sendiri, tahu yakin B ini yang terbaik, tapi enggak kamu sampaikan. Itu pengkhianatan. Apapun itu. Dalam dunia misalnya, dalam kerjaan, dia mungkin mau buka usaha, ada dua pilihan ini. Tempat ruko di jalan sana, A dengan jalan B sana. Mana yang strategis, mana yang lebih tepat, lebih bagus. Dia gak ngerti, minta advice kepada kamu. Kamu tahu yang B itu yang bagus, tapi kamu arahkan ke yang A. Jangan di sana, sana zen. itu strategi sana bagus, rame, ini, itu. Sampai dia yakin, ngikuti kamu, dia ambil yang sana, kamu khianat. Dia mau melamar, mungkin ada dua pandangan, putrinya si A dengan putrinya si B. Kamu tahu yang lebih soleha, yang lebih Masya Allah, akhlak ini, itu, putrinya si B. Tapi kamu paksa dia ngarahkan ke putrinya A, kamu ambil yang putrinya A saja. Lebih cantik, lebih Masya Allah, akhlak, badannya begini, begitu. Kadang karena hasad, kadang karena macam-macam tendensi orang. Makanya kata Umar, kalau kamu musyawarah, minta pendapat, cari orang yang takut kepada Allah, sehingga tidak dia arahkan kamu, tidak dia beri pendapat, kecuali yang dia tahu itu yang terbaik buatmu, kalau dia takut kepada Allah. Amanat dalam musyawarahnya. Tentunya secara umum ya musyawarah mencari pendapat kepada orang yang lebih berilmu, lebih pengalaman, seringnya lebih tua, lebih ini, karena pengalamannya lebih banyak, lebih tahu ini itu. Tapi tidak menjadi aib kalaupun kamu mencari pendapat atau bermusyawarah kepada orang yang di bawah kamu, bahkan usianya, pengalamannya, bisa jadi itu yang baik. Kalau orang awam di Arab, mereka katakan asyar lil kabir wala ma huwa aib man syawara shaghir. Kalau kamu mau syar, mau cari pendapat kepada orang yang lebih tua, lebih senior istilahnya. Dia lebih ngerti, lebih pengalaman, lebih berilmu. Tapi jangan kamu anggap aib, jangan kamu anggap jelek, kalaupun kamu harus cari musyawarah pendapat kepada yang di bawah kamu. Itu junior kamu, usianya di bawah kamu, lebih muda, lebih ini. Tapi bukan aib. Lah, kadang kamu musyawarah. Kurang apa Rasulullah SAW diperintah Allah musyawarah dengan para sahabatnya. Wasyawirhum fil amr. Dalam keadaan Rasul yang paling afdol. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasul dibimbing oleh wahyu. Jelas para sahabat semua di bawah beliau. Tapi Allah perintah untuk musyawarah dengan mereka. Bukan karena apa-apa, tapi untuk mengajarkan. Membimbing umat ini. Oh, musyawarah itu khair. Dan baik. Nah, itu 18 wasiat yang Sa'id riwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, ya seperti lalu, kalau diperhatikan masing-masingnya seperti ucapan Nabi, kebenarannya, hikmahnya, itulah ilham, mulham. Ucapan orang yang terbimbing dengan ilham. Qala Abu Hatim rahimahullah, fal aqil la yuakhi illa dha fadlin fir ra'yi wad din wal ilm wal akhlaqil hasana dha aql nasha'a ma'a salihin. Maka orang yang berakal tidak akan mau berteman kecuali dengan orang yang punya keutamaan, orang baik. Orang yang baik dalam pendapatnya. Ya nih. Kalaupun dia berpendapat, ngasih masukan itu bagus, baik, maslahat bagi kamu. Wadin juga agamanya, orang yang istiqomah, taat, orang yang berilmu dan akhlaknya baik. Mereka ini yang patut kamu temani, kamu pilih jadi sahabatmu. Dha akal, punya akal, ya semua orang punya akal, tapi yang dimaksud yang betul-betul berguna akal itu baginya, mencegah dia dari yang jelek, membimbing dia kepada yang lebih baik. Makanya orang awam bahkan kalau muji orang kan begitu, fulan kalau masya Allah diatur segalanya, terbimbing ke arah mana yang lebih baik, yang jelek dia tinggal. Fulan agil, kata agil, orang berakal dia. Nasya'a ma'a salihin, dan dia hidup bersama orang-orang soleh, di tengah orang-orang soleh. Sehingga ya ketularan kesolehannya juga, karena dia terbiasa bersama mereka. Li'anna suhbata balid nasya'a ma'al uqala khairun min suhbati labib nasya'a ma'al juhal. Karena kalau memang harus, pertemanan orang dungu, dia dungu pada dirinya. Ya, ini bodoh, belit, dia gak cerdas, gak pinter. Ya kalaupun misalnya dalam nilai misalnya ujian itu nilainya gak pernah 6, 5, 4, 3, belit. Tapi nasya'a ma'al uqala, dia tinggal di tengah-tengah uqala, teman-temannya, orang-orang dekatnya, orang yang berakal. Itu jauh lebih baik daripada berteman dengan labib, orang cerdas, dia pinter, jenius, tapi terbiasa hidup dan berteman dengan orang-orang jahil. Mau gak mau terpengaruh, walaupun dia cerdas pada dirinya, nilainya mungkin 9, 10, kamlut, mumtaz. Tapi karena dia tinggal dan pertemanan dia bersama juhal, ya akhirnya seperti jahil, seperti mereka. Tindak tanduknya, tutur katanya, akhlaknya seperti juhal. Enggak berguna bagi dia kejeniusan dia. Warok qala warok sul mawaddatu waraksul mawaddatil istirzal wa'afatuhal mulalah. Raksul mawaddah, kata Ibn Hibban rahimahullah, pokok dasar pertemanan, mawaddah itu cinta. Ini dalam pertemanan kan butuh cinta. Kamu mencintai saudaramu, dia pun mencintai kamu, ada kedekatan. Modal utamanya adalah istirsal. Istirsal itu lepas. Kalau layaknya misalnya binatang, kamu gak perlu jaga dengan tali misalnya, khawatir nanti lari, khawatir nanti lepas suasana liar, gak bisa dikendalikan. Kalau kamu tahu jinak, kamu ngerti binatang ini, kamu lepas, kamu nyantai. Kamu tinggal tidur, kamu tinggal kesana kemari, nanti tinggal sore kembalikan ke kandang, tinggal kamu, ayo masuk, masuk. Itu istirsal, kamu bebas gitu. Gak ada yang kamu khawatirkan, gak ada yang kamu jaga-jaga, kamu ikat, kamu ini. Itu pokok modal dasar persahabatan, mawaddah, kecintaan. Artinya, kamu dalam berteman enggak takaluf, enggak memaksakan diri nahan-nahan sesuatu. Ini sebagian ulama salaf katakan, akhuka man la tatakallafu lah. Kalau kamu ingin tahu hakikat temanmu, yang kamu tidak bertakaluf kepadanya, istirsal, kamu lepas begitu saja. Karena kamu aman, merasa aman di sisinya. Kamu tahu dia amin. Namanya pertemanan tadi, mungkin ada terucap satu dua kata yang gak pantas, mungkin guyon berlebihan, mungkin ya inilah dalam muamalah ada ini itu. Kamu enggak takaluf, enggak khawatir. Lepas saja. Bukan berarti orang diperintahkan semaunya dalam berteman. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud kamu tidak sulit, tidak berat, tidak memaksakan diri. Lawannya, kalau kamu berteman tetapi kamu serba jaga, berarti itu bukan teman kamu. Kamu serba khawatir, ngomong serba ini gak bisa lepas, gak bisa guyon, gak bisa ceria, ini serba takut, nanti khawatir dia ini jadi kritikan pada diriku. Aku gak berani melakukan ini depan dia, nanti dia jadikan ini bahan menyerang aku. Kamu serba ngikat, serba nahan, serba, berarti dia bukan saudara kamu. Kalau saudara kamu, kamu istirsal, lepas, santai. Itu kamu nggak ada yang kamu khawatirkan, bicara ini itu, safar ke sana kemari, pergi makan minum bersama dia, istirsal, enak, gitu. Ringan dan gampang. Kenapa? Karena kamu aman, tahu dia amin, apapun yang dia tahu dari kamu aman, nggak akan dia bongkar-bongkar, nggak akan dia obral ke sana kemari. Fulan berbuat begini begitu bersama saya waktu itu di sini di situ tanggal sekian bulan ini dia melakukan ini, dia berucap begitu, dia begini, dia begitu. Hanya orang serba ketakutan, nggak ada istirsalnya. Makanya kata Ibnu Hibban, ra'sul mawaddah al istirsal, modal utama cinta dan pertemanan, persaudaraan, istirsal. Orang nyantai, gak ada yang kamu khawatirkan. Wa afatuhal mulalah, penyakitnya, afahnya adalah al-mulalah. Al-mulalah sesuatu yang membosankan, yang membuat orang itu gak senang, membuat teman kamu risih, dan ini penyakitnya mawaddah, ukhuwah, persaudaraan. Kamu lakukan sesuatu yang membuat dia akhirnya malas hubungan sama kamu. Malla. Bosan atau malas. Segalanya. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan di dalam sunahnya, kata sahabat, karena Rasulullah SAW di Bukhari, yatakhawwaluna bil maw'idhah khasyatas sa'ama alaina. Rasulullah SAW yatakhawwal. Ya, kata awal itu nyari-nyari waktu, ya ini sesekali ada momen tertentu apa disampaikan maw'idhah, nasihat. Ah, kata. Artinya enggak terus menerus, orang kan bosan, enggak senang. Ada kesempatan, enggak ada kesempatan, ada munasabah, enggak ada munasabah. Terus kamu mau idoh, kamu nasihati dia, ya sumpek orang. Kecil, besar, sedikit, banyak, terus kamu rongrong dengan mau idoh, enggak akan ada yang suka. Rasul salam kepada sahabatnya mencari-cari waktu, ya takhawwal, enggak terus menerus. Yani kamu lihatlah kondisi orang sedang tepat timingnya, kondisinya, situasinya enak. Kamu sampaikan nasihat, ya ikhwan, ini masalah ini begini, begini. Ana melihat kita harus begini, kita melakukan ini kayaknya kurang tepat, ini enggak bagus, mestinya begini, begini. Wah, kata. Ada orang yang enggak Enggak peduli timing, enggak peduli tempat, waktu, situasi, terus dia cecar, dia hujani. Dia hujani. Boleh ini. Enggak boleh ini begini begini. Ini masalah ini begini begini. Masalah ini. Terus mau itu enggak ada hentinya. Ya orang bosan, mulalah. Dan itu afahnya bisa merusak pertemanan. Merusak dan mengikis mawaddah, kecintaan. Disebutkan ada khotib. Dia bukan thalibul ilm sebetulnya. Tapi gemar ya istilahnya orang nasehati gitu. Enggak ada timing, enggak ada kesempatan, enggak ada ini, pokoknya nasihat tiap habis sholat. Modal dia kain kafan. Dibawa. Begitu salam imam, assalamualaikum, langsung naik mimbar. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kematian ya ikhwan. Apalagi yang sudah tua-tua, di masjid kan banyak syiban orang tua-tua, usia mungkin sudah 60-70. Nah, persiapkan kematian kamu. Kamu akan menghadap Allah, apa yang sudah kamu persiapkan, amal soleh ini, tobat istighfar ini, kamu akan dibungkus dengan kain ini. Bicara tentang itu. Iya, 5 waktu. Sampai digelari jenazah. Al-jenazah, tal'al mimbar. Ya, karena dia terus mengingatkan masalah jenazah, jenazah, kematian, kematian. Gitu. Sampai suatu ketika tadi mulalah. Orang enggak sabar, terutama yang tua-tua ini tersinggung. Apa kamu ini berdiri? Enggak ada waktu, enggak ada ini kecuali ini. Emangnya kita mati dulu dari ente? Belum tentu. Turun. Orang enggak sabar. Labas mengingatkan kematian, zen, bagus. Tapi gak terus-menerus kayak gitu juga. Apalagi yang dibidik orang tua-tua. Kamu mati, bakal mati. Apa persiapanmu? Ini kain kafan. Terus-menerus. Nah ya, cari momen yang tepat. Mungkin pas ada jenazah, ada saudara mati, meninggal. Dikubur atau apa. Nasehat, labas. Kurang lebih seperti itu. Segala intinya, kamu hindari segala yang membuat saudara kamu itu bosan, apa ya istilahnya, cegeh, akhirnya gak seneng sama kamu. Kamu hujani terus dengan kata-kata kamu. Takhawal, cari waktu, cari momen. Jadi satu sisi modal utamanya adalah istirsal dalam mawaddah dan ukhuwah, persahabatan. Di sisi lain, afa dan penyakitnya yang harus kamu hindari adalah mulalah. Nas'alullah at-taufiq was-sadat, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.